Joni. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari Joni Joget. Aku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadar. Don't.